Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin kaum muslimin, barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita dari kitab Tauhid pada babu man jahada syai'an minal asma'i was sifat, bab apa yang telah datang tentang hukum orang yang menentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Qauluhu ta'ala, pada firman Allah Ta'ala surat Ar-Ra'd ayat ke-30 dibawakan oleh Syekhul Islam bagaimana kisah orang-orang musyrikin Quraisy, kaum kafirin Quraisy. Wahum yakfuruna birrahman, wahum yakfuruna birrahman, dan mereka dimaksud adalah kufar Quraisy. Yakfurun birrahman, mereka mengingkari, mengkufuri Ar-Rahman. Ar-Rahman adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini Allah lanjutkan, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. La ilaha illa huwa, tidak ada ilah sesembahan yang benar kecuali Dia. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bertawakal. Wa ilaihi matab, dan hanya kepadanya aku kembali. Ma'asyiral muslimin, ayat ini telah kita bacakan pada pertemuan yang lalu tentang asbab an-nuzul. Asbabun nuzulnya adalah tentang kisah orang-orang musyrikin yang mana pada saat sulhul Hudaybiyah mereka tidak mau menerima tulisan Bismillahirrahmanirrahim di paling atas kertas yang akan dibuat perdamaian sulhul Hudaybiyah. Mereka tidak mau menerima Bismillahirrahmanirrahim, sehingga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam menyuruh kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu untuk menghapus kalimat Ar-Rahman Ar-Rahim. Hanya bertuliskan Bismillah. Yang kedua, min Muhammad Rasulillah. Orang musyrik juga menolak pada kalimat Rasulillah. Maka Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam mengalah, menerima apa yang diinginkan oleh orang kafir. Apa yang ditulis di situ? Min Muhammad. Lalu ditulislah poin per poin isi sulhul Hudaybiyah. Maka ma'asyiral muslimin, turun ayat ini, wahum yakfurun birrahman. Mereka orang-orang kafir Quraisy mengingkari nama Allah Ar-Rahman. Dan ini adalah menunjukkan, yang pertama mengingkari asma min asma'illah adalah orang kafir dari kalangan musyrikin Quraisy. Dan setiap kejelekan ada penerusnya. Setiap kejelekan ada penerusnya. Maka lahirlah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan, orang yang mengikuti jejak ini. Dan oleh karena itu dibawakan oleh Syekh ayat dalil seorang yang bertauhid tidak boleh mengingkari nama dari nama Allah Azza wa Jalla. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Qauluhu, firman Allah Ta'ala, la ilaha illa huwa, tidak ada ilah kecuali dia. Khobar la, khobar la annafiyah lil jinsi mahzuf. Wa taqdiru la ilaha haq illa huwa. Di sini khobar la nafiyah lil jinsi ada yang terbuang. Yang dikira-kirakan la ilaha haq, tidak ada ilah yang disembah haqqun dengan benar, illa huwa kecuali dia Allah. Amal ilahul batil fakathir, adapun sesembahan-sesembahan yang batil itu sangat banyak. Karena sebagian orang ada yang menyembah matahari, sebagian orang menyembah batu, sebagian manusia menyembah hewan. Ilah yang disembah oleh mereka ilahun batil, walaupun dinamakan Tuhan, tapi Tuhan yang batil. Qala ta'ala, dhalika bi anna allaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil. Seperti dalam surat Luqman ayat 30. Allah Ta'ala menegaskan bahwa Allah Ta'ala satu-satunya ilah yang hak. Dhalika bi anna allaha, yang demikian itu bahwasanya Allah huwal haq, dia yang benar. Allah mengkhabarkan dirinya ilah yang benar. Wa anna ma yad'un, dan bahwasanya apa yang mereka berdoa min duni kepada selain Allah, al-batilu, adalah sesembahan yang batil. Batil dan benar-benar batil. Sehingga semua kebatilan pasti lenyap. Waja'al haq wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Kita harus yakin dengan ayat ini. Ja'al haq wa zahaqal batil. Datanglah yang hak dan lenyaplah kebatilan. Walaupun manusia menyembah dan membelanya, dengan tenaga, pikiran, harta dan nyawa, tapi ilah itu akan lenyap. Ya. Adapun Allah Azza wa Jalla adalah abadi, tidak akan lenyap selamanya. Sehingga semua yang disembah dari selain Allah itu batil dan lenyap. Wasahaqal batil. Nah. Lalu ayat lanjutan, alaihi tawakkaltu. Pada ayat berikutnya, alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya aku bertawakal. Ai alaihi wahdah. Alaihi wahdah, kepadanya semata. Li'anna taqdimul ma'mul yadulu 'alal hasr. Karena mendahulukan ma'mul di sini menunjukkan makna meringkas. Artinya alaihi tawakkaltu. Seharusnya tawakkaltu alaihi. Seperti dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seharusnya susunannya na'budu iyyaka. Tapi dalam ayat didahulukan ma'mulnya iyyaka na'budu, sehingga terjemahnya hanya kepada engkau aku beribadah. Demikian pula dalam ayat alaihi tawakkaltu, hanya kepadanya aku bertawakal. Sebagai contoh dalam bahasa Arab, fa idza qulta mathalan darabtu zaida. Seperti dalam contoh bahasa Arab, saya memukul Zaid. Saya memukul Zaid. Fa'il pelakunya dhamir tu, darabtu. Zaidan ma'mul, maf'ulun bih, yang terkena pekerjaan. Innahu yadullu ala annahu darabtah, walakin la yadullu ala annaka lan tadrib ghairahu. Kalau kalimat seperti ini kata Syekh, maka menunjukkan annaka, bahwa kamu darabtahu, memukul Zaid. Namun walakin la yadullu tidak berarti menunjukkan bahwa annaka lan tadrib ghairah. Tapi bukan maknanya kamu tidak memukul orang selain Zaid. Mungkin yang Amr juga dipukul. Juga yang lain dipukul. Karena kalimatnya umum, darabtu Zaidan atau yang lainnya. Wa idza qulta. Namun kalau kamu mengatakan Zaidan darabtuhu. Zaidan, Zaid, hanya Zaid yang saya pukul, ya. Karena darabtuhu diakhirkan, Zaidan didahulukan. Ini sebagai permisalan dalam bahasa Arab. Dalat ala annaka darabta Zaidan wa lam tadrib ghairahu. Jika kalimat seperti ini, Zaidan darabtuhu, maknanya menunjukkan kamu memukul si Zaid saja, tidak memukul yang lain. Barakallahu fik. Sebagaimana kalimat iyyaka na'budu, hanya kepada engkau aku beribadah. Berarti kita tidak akan beribadah kepada batu, pohon dan selainnya. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada engkau ya Allah aku memohon pertolongan. Berarti meminta pertolongan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa idza qul, lalu pada ayat berikutnya, wasabaqa ma'na tawakkul wa ahkamuhu. Alaihi tawakkaltu, hanya kepada Allah aku bertawakal. Telah lewat, sabaqa telah lewat arti kalimat tawakkal. Dan telah lewat juga hukum tentang tawakal. Taib. Sehingga tidak akan dibahas di sini. Pelajaran tawakal ini sudah lewat pada pertemuan sebelumnya. Namun kita akan lanjutkan pada kalimat wa ilaihi madhab. Dan hanya kepadanya madhab, ay ilallah, kepada Allah Ta'ala madhab. asluha matabi. Matabi artinya kembaliku. Fahudhifatil ya tahfifa. Dan dibuang huruf ya di sini untuk meringkas, meringankan. Apa itu arti matab? Matab bimakna taubah. Matab di sini maknanya adalah taubat. Wahwa qahara masdar mim. Fahuwa masdaru mim ay dari masdar mim wa ilaihi taubati. Dan kepadanya ay maksudnya hanya kepadanya taubati, taubat saya hanya kepada Allah. Adapun taubat, saya akan membahas. Adapun makna taubat, ini maknanya ar-ruju' ilallah. Taubat itu artinya rujuk ilallah. Apa itu rujuk? Kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Minal ma'asiyah ila ta'ah. Dari suatu kemaksiatan menuju suatu ketaatan. Itu makna taubat. Taubat itu bahasa Arab yang mengandung makna ar-ruju' kembali. Yang dimaksud ar-ruju' ilallah subhanahu wa ta'ala minal ma'siyah ila ta'ah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari sebuah maksiat menuju ketaatan. Nah, maksiat yang paling besar syirik. Rujuk dari syirik menuju tauhid. Setelah syirik bid'ah. Karena bid'ah ahabu ila iblis minal maksiat. Kebid'ahan itu adalah perkara yang sangat dicintai oleh iblis daripada maksiat. Khomer atau yang selainnya. Taib. Bertobat dari ahlu bid'ah kepada ahlu ta'ah, ahlu sunnah. Kembali kepada jalan sunnahnya Rasul, petunjuknya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan taubatnya bid'ah itu ayat da'aha. Taubatnya bid'ah itu an yada'aha. Agar dia meninggalkan perkara bid'ah tersebut. Barakallahu fik. Walaha syurut khamsah. Dan taubat ini kata Syekh memiliki syarat yang lima. Walaha syurutun khamsah. Dan taubat ini memiliki syarat yang lima. Syaratnya ada lima. Artinya taubatul haq, taubat yang benar, ini terpenuhi lima syarat. Al-awwal, yang pertama, ikhlas lillah. Syarat dikatakan taubat yang diterima, yang pertama harus ikhlas lillah ta'ala. Apa yang dimaksud ikhlas dalam bertobat? Bi alla yahmilul insan ala taubati mura'at ahadin au muhabatin au syai' minad dunya. Yang dimaksud ikhlas dalam bertobat adalah agar seorang alla yahmilul insan ala taubah, agar seorang di dalam bertobat tidaklah melakukan taubatnya mura'at, karena menjaga atau karena dilihat seorang. Mura'at ahad, menjaga dari penglihatan orang. Dia tidak mencuri karena takut dilihat seorang polisi. Bukan karena itu. Ada pak polisi, melihat atau tidak, dia tinggalkan. Bukan karena mura'at, karena dijaga dilihat seorang, diawasi seorang oleh waliul amr, au muhabbat, atau karena dijaga, dilihat orang yang dia cintai. Mungkin dia mencintai seorang istri, lalu dia, saya bersiap meninggalkan dosa ini karena kamu. Bukan karena istri, karena Allah, karena perintahnya Rasul. Au syai'in minad dunya, atau karena sesuatu dari dunia. Ya, dia tobat, tapi yang diharapkan dari tobatnya mendapatkan keuntungan dunia yang lebih besar. Maka ini tobat yang tidak diterima. Kenapa tidak diterima? Karena semua ibadah itu dibangun di atas ikhlas. Tobat seperti tidak diterima karena tidak terpenuhi syarat ikhlas. Barakallahu fikum. Yang kedua, antakuna fi waqti qabuli taubah. Syarat yang kedua agar tobat itu dilakukan fi waqti qabuli taubah, pada waktu diterimanya taubat. Nah, kapan diterimanya taubat? Waktu diterimanya taubat. Wadzalika qabla tulu'i syamsi min maghribiha. Yakni sebelum terbitnya matahari dari ufuk baratnya. Kita lihat matahari setiap pagi terbit dari ufuk timur, tenggelam di ufuk barat. Nanti menjelang hari kiamat, matahari akan dibalik oleh Allah, terbit dari ufuk baratnya. Itulah batas akhir seorang manusia bertaubat, ya. Nah, sehingga dalam hadis Muslim, man taba qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha taballah alaih. Dalam hadis Muslim, man taba, siapa yang bertobat, siapa saja, umum, laki, perempuan, siapa saja, umum, baik dosa besar, dosa kecil, dosa yang paling besar sekalipun, semua dosa, siapa saja, man taba, siapa saja yang bertobat, umum, dari segala jenis dosa, siapa saja yang bertobat, qabla an tatlu'a syamsu min maghribiha, sebelum terbitnya matahari dari ufuk barat. Apa kata Nabi? Taballahu alaih. Taballahu alaih. Allah menerima tobatnya. Hadis Muslim. Hadis Muslim. Sehingga ini kesempatan yang kita berharap Allah Ta'ala terus menerima tobat kita. Pagi sore kita terus bertobat dan istighfar. Adalah Nabi bertobat dan istighfar setiap hari kurang lebih 100 kali. Lebih dari itu, ya. Yang kedua, ini dari sisi waktu secara umum. Waktu secara umum. Yang kedua, waktu secara khusus. Qabla huduril maut, sebelum hadirnya kematian. Berarti ini secara khusus. Selama belum datang kematian, Allah masih berkenan menerima siapapun orang yang ingin bertobat. Di dalam surat An-Nisa ayat ke-18 Allah berfirman, walaisati taubatu lilladina ya'maluna sayyiat hatta idha hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Inni tubtul an. Maka laisati taubah, tidak ada taubat. Laisati taubat, tidak ada taubat. Berarti sudah tidak diterima. Bagi siapa? alladzina ya'maluna sayyi'at, orang-orang yang berbuat kejelekan-kejelekan. Hatta idza hadara ahaduhumul maut, sehingga apabila hadir pada salah satu dari mereka al-maut, kematian, qal, dia berkata, inni tubtul an, sekarang saya bertobat. Laisati tobat, itu bukan tobat yang benar, itu tobat yang tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Dan hadis yang lain, hadis Tirmidzi, dalam hadis Tirmidzi sahih, inna allaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir, Allah akan menerima taubatnya hamba. Inna allaha yaqbalu taubatal abdi, Allah akan terus menerima taubatnya hamba. Nah, ma lam yughargir, selama belum yughargir. Antum kalau menunggu orangmu mati, sakaratul maut, saat ya, maka dia akan keluar suara orang ngorok gitu. Nah, ini selama belum sampai sakaratul maut ini yughargir, di tenggorokan, kerongkongan, selama nyawa belum sampai di kerongkongan, Allah masih berkenan menerima. Tapi kalau sudah yughargir, tidak diterima. Ya, ini kesempatan bertobat saat kita masih hidup, saat kita diberi kesempatan sehat, saat diberi oleh Allah banyak kemudahan dari rezeki yang namanya umur. Jangan menunggu mati. Saya tobat menunggu pensiun. Kita tidak tahu umur kita sampai 60 tahun, 70 tahun. Sekarang juga bertobat. Jangan menunggu besok-besok. Sekarang juga. Kenapa sekarang juga? Wala tadri nafsun mada taksibu ghada, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Di akhir surat Luqman, sebuah jiwa tidak tahu kapan, di mana akan datang kematian pada, ya. Mungkin kita saat sedang asik main badminton, sedang istirahat berbaring, mati. Masya Allah. Semua orang tidak menyangka, selalu menang orang ini. Tapi Masya Allah, pada malam itu juga, dalam keadaan sehat, segar bugar, mati. Ini sesuatu yang sering kita mendengar atau melihat. Barakallahu. Sehingga jangan menunggu saat datangnya al-maut. Kapan ada kesempatan? Rujuk, tobat. Yang ketiga, an-najmu ala ma madha min fi'lihi. Syarat yang ketiga kata Syekh, an-najm, menyesal. Menyesali apa yang telah lewat. Alama madho, perkara yang sudah lewat. Min fi'lihi, dari perbuatannya. Nah, apa yang dimaksud an-nadam? Wadhalika bi ayyashura bitahassur, yakni orang tersebut merasa rugi. Merasa rugi alama sabaqa, dengan apa yang telah lewat. Nah, dari dosa-dosanya. Wa yatamanna, dan dia bercita-cita. Yatamanna, bercita-cita. Annahu lam yakun, berangan-angan. Berangan-angan kalau sudah lewat, berangan-angan. Kalau bercita-cita yang akan terlaksana. Berarti di sini yatamanna annahu lam yakun, dia berangan-angan, sudah lewat. Lam yakun, hal itu tidak terjadi. Insyaallah, kenapa? Seandainya saya. Nah, ini namanya berangan-angan. Karena sudah lewat. Tidak mungkin sesuatu yang sudah lewat ditarik ke belakang. Sudah lewat, ditarik lagi tidak mungkin. Yang ada apa? penyesalan. Masa muda habis untuk bermaksiat. Tiba-tiba sakit, dan tiba-tiba Allah tegur dengan sakit yang luar biasa. Ada orang yang menasehati, menjenguknya. Dia pun tersadar, lalu bertobat. Kemudian dia menyesal, Masya Allah, sekian waktu saya habiskan siang malam harta saya, kesempatan saya untuk berbuat dosa. Dia menyesal. Bukan bangga. Bukan bangga. Bukan bangga dengan dosa dan maksiatnya. Dia menyesal. Barakallah. Sehingga dia meneteskan air mata di tengah malam. Menyesal. Sehingga jangan sampai dibanggakan. La yuhibbullahu al-jahra. Allah tidak suka perkara yang namanya kejelekan dengan terang-terangan. Bisa jadi waktu malam kita berbuat dosa, di waktu duha kita tersadar lalu mohon ampun, Allah terima saat itu juga. Sudahlah ditutup. Itu dosa saya. Tidak usah dibanggakan, dipromosikan. Barakallahu fikum. Ini harus ada penyesalan. Ini gambar kamu, malu saya. Tidak usah dihapus. Itu sudah lewat. Dosa-dosa itu sudah saya tutup. Semua yang di kamera ini tutup semua. Menyesal saya. Itu adalah syarat tobat. Penyesalan. Yang keempat, al-iqla' 'anidz-dzanbi. Al-iqla' artinya mencabut, mencabut diri dari dosa, mencabut. Wa ala hadza, maka empat syarat ini, wa idza kana taubah, apabila itu taubat min madzalimil khalq, berkaitan dengan kezaliman, kezaliman kepada makhluk dan manusia, fala budda min raddil madzalim ila ahliha. Apabila kalau itu berkaitan dengan hak kezaliman kepada manusia, dia berhak untuk mengembalikan kezaliman-kezaliman kepada pemiliknya. Au istihlalihim minha, atau minta dihalalkan darinya. Nah, ini mencabut dari dosa. Kalau kaitannya dosa kita dengan Allah Azza wa Jalla, kita berhenti mencabut diri dari dosa tadi. Tapi kalau itu berkaitan dengan hak adab, mungkin kita mengambil hak saudara kita dari hartanya, maka sebagai bukti tobatnya, kita kembalikan hak harta ini kepada saudara kita. Dulu saya waktu itu belum tahu, sekarang sudah tahu, saya kembalikan ini. Atau minta halal. Kalau tak kembalikan, sudah habis. Saya tidak mampu. Saya minta halalnya. Kira-kira bagaimana? Oh, tidak apa-apa. Saya lebih senang kamu bertobat daripada kamu minta kepada saya harta yang ada pada saya. Saya halalkan, insyaallah. Ini kalau hak ada, minta kehalalannya. Ini sebagai bukti taubatnya kita dari sebuah kezaliman. Baik. Ini kalau kaitannya harta atau yang sejenisnya, atau hak-hak adam. Yang kelima adalah al-azmu ala adamil audah. Yang kelima, al-azm, bertekad. Al-azam itu bertekad kuat, azam. Bertekad untuk tidak mengulangi al-audah. Nah, jadi suatu dosa yang kita lakukan, harus kita bertekad tidak melakukannya lagi. Dan ini yang sangat menolong kalau ingin punya azam setelah bertobat dari sebuah dosa, tinggalkan dosa itu dan berazam tidak akan mengulangi dengan berkumpul dengan orang-orang yang punya azam yang kuat. Kalau antum ingin bertobat dari merokok misalnya, antum berteman dengan orang yang tidak merokok, kan begitu. Kalau antum kembali dengan mereka, sok, antum akan diolok-olok, sok kamu, kayak sapa. Atau antum bertobat dari minum khamr, jauhi orang teman yang kadang mengajak minum khamr. Supaya apa? Mudah bertobat. Bertobat dari syirik, antum bergaul dengan orang yang bertauhid. Antum ingin meninggalkan bid'ah, berkumpul dengan orang yang berjalan di atas sunnah Rasul, ala manhajil haq. Antum akan terbimbing sehingga azam antum semakin kuat. Makanya orang yang berzina, ketika dia seorang bujang atau perawan, maka dicambuk 100 kali. Setelah itu diasingkan. Ya, apa tujuannya diasingkan? Dipisahkan. Supaya tidak ada pintu celah untuk ketemu lagi dan berzina lagi. Setahun. Itu maksudnya. Sehingga dalam bertobat betul-betul kita butuh kekuatan jiwa, azam, tekad, dan berdoa tentunya kepada Allah Azza wa Jalla, dan memilih teman yang baik, orang yang soleh, atau istri yang solihah yang mendukung tobat kita, sehingga akan semakin kuat tobatnya. Ini 5 syarat. Wa taubatu allati la takun illallah hiya taubatul ibadah. Tobat yang la takun tidak akan terjadi kecuali lillah, untuk Allah. Dan itulah taubat yang bernilai ibadah. Ya. Karena ini ibadah, harus ikhlas. Mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kama fil ayatis sabiqah. Amma taubah, adapun taubat, alati bi makna rujuk. Taubat itu juga kadang maknanya rujuk, kembali. Tapi kalimat kembali, fa innaha takun lahu wa li ghairi. Bisa kembali maknanya kepada Allah atau kembali kepada selainnya. Itu kalau diterjemah rujuk. Contoh qaulu Aisyah, ucapan Aisyah radhiyallahu an, hina ja'a nabi, ketika datang nabi ke rumah beliau, fa wajada namruqah. Namruqah bantal. Jadi istri yang baik mengetahui kondisi suaminya. Suaminya dibikinkan bantal untuk duduk, ya. Biar lama duduknya tidak terasa enak, dikasih bantal untuk bersandar. Namruqah. Namun fiha suwar. Bantalnya ada gambar makhluk bernyawa. Ya. Disebutkan makhluknya apa? Namruqah. Bantalnya corak gambar makhluk bernyawa. Maka fawaqofa bil bab, nabi berdiri di pintu. Walam yadkhul, tidak mau masuk ke rumah Aisyah. Waqalat atubu ilallah. Aisyah pun mengatakan atubu ilallah wa rasulih. Nah, lihat di sini, aku kembali kepada Allah dan kembali kepada Rasul. Tidak mungkin taubat kepada Rasul, taubat hanya kepada Allah. Jadi kalimat atubu di sini maknanya arrujuk. Saya kembali kepada Allah, kembali kepada Rasul. Begitu. Ternyata apa? Mada adnabtu, dosa apa yang saya lakukan? Beliau tidak berkenan masuk. Begitu. Aisyah tahu dari raut wajah. Raut wajah orang marah. Tidak suka. Karena ternyata gara-gara di dalam rumah Aisyah ada bantal. Bantalnya ada gambar makhluk bernyawa. Tidak mau masuk. Karena malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar-gambar makhluk bernyawa. Wassallallahu ala Muhammad. Subhanakallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.